بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Salihin anhu ini an Abu Hurairah عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau berkata As-salawatul khamsah. Salat-salat yang lima waktu. Wal-jum'ah ila jum'ah. Dan antara satu jum'at dengan jum'at yang lainnya. Wa ramadhan ila ramadhan. Dan antara satu ramadhan dengan ramadhan berikutnya. Di antara semua itu. Mukaffiratu lima bainahun. Maka waktu di antara itu mukaffirat sebagai apa? Salat satu dengan salat yang lainnya itu sebagai penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Salat zuhur yang antum lakukan adalah mukaffirat di antara dosa yang terjadi di antara subuh dan duhur. Salat asarnya antum setelah menjalankan salat duhur, maka salat asar sebagai penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Demikian juga Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Demikian pula Ramadan ke Ramadan. Maka Ramadan sebagai penghapus dari dosa yang terjadi di antara keduanya. Idza ijtunabatil kaba'ir. Itu kalau apa? Tidak terjatuh pada perbuatan dosa besar. Atau kalau bisa mencegah dosa besar. Hari yang berikutnya. Juga dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian. Yang bisa menunjukkan kepada kalian. Apa yang bisa menghapus dengan perbuatan itu dosa-dosa? Wa yarfa'u bihi darajat. Bahkan amalan itu selain bisa menghapus dosa, juga yarfa'u bihi darajat, mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah atau mau ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al makarih. Sempurnakanlah wudu 'ala al makarih ketika situasi berat dan kita berat menjalankan wudu dengan sempurna. Kapan itu? Ketika musim dingin. Kita wudu itu dengan berat hati. Wudu. Barang siapa yang menjalankan wudu dengan berat hati, karena situasi kondisi, dan Anda ketika itu menyempurnakan wudu Anda, maka ini termasuk isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khata ilal masajid, dan memperbanyak melangkah menuju masjid, wa intidharu salat ba'da salat, dan menunggu satu salat dengan salat yang berikutnya. Fadzalikum ar-ribat, yang demikian itu adalah ar-ribat. Dua hadis digabungkan sama Syekh Utsaimin, lalu beliau mensyarahnya. Dua hadis ini menunjukkan apa? Banyaknya jalan kebaikan sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah dan dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan amalan-amalan yang sesungguhnya tidak terlalu sulit. Di dalam hadis pertama, qala al-mu'allif rahimahu ta'ala fi ma naqala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Apa artinya? Ya'ni anna salawatul khamsah tukaffiru khataya min baina salatul fajr ila dhuhr wa dhuhr ila al-asr wal min al-asr ila al-maghrib wa min al-maghrib ila al-isya wa min al-isya ila al-fajr. Syekh menerangkan bahwa arti makna hadis di atas adalah bahwa salat yang lima itu menghapus dosa-dosa yang di antara keduanya, antara fajar dengan zuhur, yang terjadi di antara keduanya, maka salat apa zuhur menghapus. Antara zuhur dengan asar, maka salat asar menghapus dosa di antara keduanya. Wa minal asar ilal maghrib, kalau kita terjatuh perbuatan dosa di antara asar ke maghrib, maka salat maghrib menghapus di antara keduanya. Wa minal maghrib ilal isya, dan seterusnya, itu semua tukafil khotoya. Salat, masing-masing salat itu menghapus dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Fa idza amil insan as-sayyi'ah wa adqana hadha as-salawat al-khamsah fa innaha tamhul khotoya. Kalau seseorang terjatuh pada perbuatan dosa dan dia baguskan salatnya, maka salat yang bagus, salat yang sempurna itu menghapus apa? Dosa-dosa. Lakin qala idza ijtunabatil kaba'ir, itu kalau kita bisa mencegah dari terjatuhnya perbuatan dosa besar. Wal kaba'ir dzunub, apa itu kaba'ir dzunub? Maka diterangkan oleh Syekh, kullu dzanbin rataba 'ala syari' al-uqubatan khasah. Fa kullu dzanbin la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ilahu fa huwa min al-kaba'ir dzunub. Yang namanya dosa besar itu semua dosa yang oleh syariat ada balasan khusus, ada konsekuensi balasan yang khusus akibat perbuatan itu. Seperti setiap dosa yang ada ancaman laknat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ada satu perbuatan, itu perbuatan dosa dilaknat oleh Nabi, maka itu ciri-ciri kaba'ir dzunub. Itu merupakan dosa besar. Atau kullu syai'in fi haddu fi dunia, kalau ada dosa besar yang di sana ada hukum had di dunia, dibalas langsung di dunia, itu ciri-ciri dosa besar. Seperti apa? Zina. Awa'id fil akhirah, keakal riba. Atau ada ancaman bahwa kelak di akhirat akan diazab seperti apa? Riba. Awfihi nafi iman. Atau ada perkabaran nafi iman seperti la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya seperti apa yang kalian cintai untuk dirinya. La yu'min. Nah, adanya nafi keimanan ini menunjukkan kalau kita terjatuh dari perbuatan itu merupakan apa? Dosa besar. Aw fi bara'ah. Aw fi bara'ah minhu, atau adanya bara'ah dari perbuatan itu. Seperti apa? Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa berbuat curang bukan dari golonganku. Kalimat bukan dari golonganku ini ancaman. Ini merupakan bara'ah dari Rasul alaihissalam. Tanda-tanda perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Au ma asbahu laka au ma asbahu dalik fa huwa min kaba'ir dzunub. Kalau ada yang serupa itu, maka itu tanda-tanda perbuatan itu perbuatan dosa besar. Jadi sekarang kita tahu ciri-ciri dosa besar kalau ada laknat atau apa? Had di dunia atau ancaman di akhirat atau apa bara'ah dari perbuatan itu. Sekarang kalimat idza istanab al-kaba'ir, apa artinya? Ikhtalaf al-ulama rahimahullah fi qawlihi ta'ala, fi qawlihi Rasulullah sallam idza ijtinab al-kaba'ir. Kalau apa? Terhindar atau apa? Tercegah dari perbuatan dosa. Apa maknanya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Hal makna hadis Anas saghair tu kafir idza istunabil kaba'ir? Ana hal tu kafir illa bi syartain wa huma as-salawatul khamsah wa istunabil kaba'ir? Aw anna al-ma'na al-hadis annaha kafarah kafarahu lima bainahunna illa al-kaba'ir fala tukaffiruha. Ada dua makna. Makna pertama bahwa dosa-dosa kecil tidak akan terhapus kecuali kalau kalian bisa mencegah diri kalian dari terjatuh pada perbuatan dosa besar. Artinya, tidaklah suatu dosa kecil akan terhapus kecuali dengan dua syarat. Yaitu, kalau Anda menjalankan salawatul khamsah dan juga tercegah dari terjatuh perbuatan dosa besar. Kalau Anda bisa menjalankan lima waktu sholat dan tidak terjatuh pada perbuatan dosa besar, maka dosa kecil akan terhapus. Ini pendapat yang pertama, mana idza ijtinabil kaba'ir. Jadi Kalau seseorang terjatuh pada perbuatan dosa besar, dalam pendapat pertama ini, dosa kecilnya tidak akan terhapus. Sehingga syaratnya dua, menjalankan sholat yang lima waktu, dan mencegah diri dari perbuatan dosa besar. Atau juga iqamatul jum'ah ila jum'ah atau salatul khamsah. Juga Ramadan ila Ramadan. Wadhalika li'anna al-kaba'ir labudda laha min nasdar. Tadi saya mana? Illa bisyarat huma. Naam. Aw ana makna hadis ana kafarah lima bainahuma illa al-kaba'ir. Makna yang kedua adalah bahwasanya sholat lima waktu antara satu sholat dengan sholat itu adalah kafarah di antara keduanya, kecuali yang tidak terhapus adalah dosa besar. Fala tukaffiruha, maka dosa-dosa besar walaupun Anda telah menjalankan sholat lima waktu maka tidak akan terhapus. Paham perbedaan keduanya? Yusuf, paham? Apa Yusuf? Coba. Yang pertama. Kalau dosa kecil itu akan terhapus kalau apa? Dua syaratnya, yaitu menjalankan sholat dan tidak terjatuh pada perbuatan dosa besar. Makna yang kedua? Sholat lima waktu akan menghapuskan dosa-dosa kecuali dosa besar, tidak akan terhapus dengan menjalankan sholat lima waktu. Jelas? Jelas? Bisa diulangi? Yang pertama? Makna yang pertama? Dosa kecil? Ya, itu. Nah, mana yang kedua? Iya, akan menghapus sholat lima waktu, akan menghapus dosa-dosa kecuali dosa besar. Artinya dosa kecil secara otomatis akan terhapuskan. Paham ya bedanya? Wa ala hadza fa yakunu li takfir sayiat saghair syarat wahid. Dengan demikian, kalau makna yang kedua, untuk terhapusnya dosa kecil itu syaratnya satu, yaitu iqamah shalawatul khamsah, menjalankan apa, salat lima waktu, au al jum'ah ila jum'ah, atau bisa juga Jumat satu dengan Jumat yang lainnya sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Awal Ramadan ila Ramadan. Demikian juga Ramadan ila Ramadan. Hadza huwa al-mutabadir wallahu alam. Ini yang nampak Syekh melihat pendapat kedua, pendapat yang benar. Wallahu alam. Anal ma'na anna shalawatul khamsah tukafir ma bainaha ilal kabair falatu kafiruha. Bahwa sholat lima waktu itu menghapus dosa-dosa kecuali dosa besar. Artinya selain dosa besar akan terhapus oleh sholawat yang lima waktu itu, atau sholat antar Jumat dengan Jumat, atau Ramadan dengan Ramadan. Wadzalika li'anna al-kaba'ir labudda laha min at-taubah khassah, karena kabair itu perlu apa? Tobat secara khusus. Adapun kabair perlu tobat secara khusus. Fa idza lam yatub taubatan khassah fa inal a'mal shalihah la tukaffiruha bal labudda min taubah khassah. Kalau tidak melakukan tobat secara khusus, maka amal soleh tidak menghapus secara otomatis dosa-dosa kecil Anda, dosa besar Anda. Balabuda min taubah khosoh, bahkan yang namanya apa, dosa besar perlu tobat secara khusus. Amal hadis Abu Hurairah al-Thani fahuwa anna Nabi SAW arada al-ashabah aradan yu'alimu Nabi SAW ma sayakuluna fi jawabihi. Di dalam hadis kedua, Nabi mengajukan satu soal. Tujuannya apa? Mengajarkan kepada sahabatnya apa yang akan disampaikan. Walakin hadza min hasan ta'limihi alaihi salatu wassalam. Cara Nabi mengajukan soal sesungguhnya akan mengajari, tetapi memulai dengan soal. Ini adalah cara mengambil perhatian terhadap audien. Misalkan audien atau pak yang pendengar mustami itu belum siap, cara mengambil agar siap bagaimana caranya? Bisa dengan cara mengambil soal. Misalkan di belakang sana masih ada yang ngobrol, maka saya bisa bertanya, Muhammad, tahu enggak apa tentang suatu pertanyaan yang akan Anda sampaikan? Atau bisa tanya ke yang lain. Misal dalam hal ini Rasul mengatakan apa? Ala adulukum ma yaqullahu bil khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang apa? Yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Misal audien seperti ini, saya bisa bertanya ke siapa misalkan? Sekarang ada berapa orang di belakang ini sekarang yang dulunya di depan? Kenapa kalian di belakang? Atau tahukah kalian apa fadilahnya kalau di depan? Ya, tokoh-tokoh yang tadi di depan itu sekarang di belakang. Lah, cara untuk mengambil perhatian yang tadinya tidak terperhatikan, tadinya ngobrol sendiri, saya bisa bertanya agar dia siap untuk menerima soal. Ini sudah dicontohkan oleh Rasul alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Sekarang jadi perbincangan di kalangan ahli khutbah dalam membahas cara untuk menarik perhatian, yaitu dengan soal jawab. Hatta yantabil insan lidalika. Tujuannya apa soal itu? Agar pendengar mengambil perhatian. Faya'rif mada sayulki ilaihi, sehingga tahu apa yang disampaikan. Maka Nabi mengatakan apa? Ala adulukum ayamhullah bil khotaya. wa yarfa bi darajat, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan itu kalian akan terhapus dosa-dosa kalian, atau akan dihapus dosa-dosa kalian dan akan dinaikkan derajat kalian. Siapa yang tidak mau? Dosa kita terhapus dengan satu amalan dan derajatnya akan dinaikkan. Ini yang diajukan oleh Rasul kepada para sahabat. Wa minal ma'lum anahum sayaqul na'am ya Rasulullah akhbirna. Tentu para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang perkabaran baik itu. Lakinnahu alaihi salatu wassalam ittakhadha hadhihi sighah wa hadha al-uslub min ajli an yantabihu ila ma sayulqi ilaihim. Cara demikian diambil oleh Rasulullah SAW, apa? Agar mereka mengambil perhatian. Dan ini cara yang modern. Sekarang diberlakukan, dikaji, banyak dikaji oleh apa? Barat dan Timur. Qalu bala ya Rasulullah, ya'ni akhbirna fa innana nuwaddi an tahbiruna bima yarfa' bi darajat wa yamhu al khotoya. Maka mereka mengatakan, betul ya Rasulullah, kami siap, kami mau untuk Anda kabarkan kepada kami apa yang menjadikan sebab diangkatnya suatu dosa, dan dengan itu derajat akan naik. Maka Rasul mengatakan apa? Yang pertama, isbaghal wudu 'alal makarih. Yang kedua, kasratul khutha ilal masajid. Yang ketiga, wa intizar salat ba'd as-salat. Hadza thalatha asya. Inilah tiga perkara yang diajarkan oleh Rasul alaihi wasallam tentang yang akan menyebabkan seseorang terampuni dosanya dan akan diangkat derajatnya. Amalan yang pertama adalah isbaghal wudu 'alal makarih. Yani itmam al-wudu fi ayyam syita. Yaitu ketika seseorang menyempurnakan wudunya di hari awal di musim dingin. Bayangkan musim dingin kita berupaya menyempurnakan wudunya. Apalagi subuh, luar biasa. Antum di sini masih tergolong belum terlalu dingin. Di tempat-tempat lain, di belahan dunia yang lain, masya Allah dinginnya luar biasa. Kita merasakan ketika di Damaskus, di Saudi, luar biasa dinginnya. Sampai kalau kita habis wudu nanti bertelakan tangannya karena kaku itu sampai apa, pecah-pecah kecil, ada kayak gatal-gatal karena luka, pecah-pecah kecil, pecah rambut istilahnya, nanti jadi kasar tangannya saking dinginnya. Di belahan lain lagi lebih dingin lagi. Bayangkan di Rusia ada satu kota yang terdingin di dunia sampai di atas -52 derajat. Minnya sampai 52 derajat. Kita dingin, paling dingin kita berapa? Plus 12, 13 di sini. Yang terdingin di sini di Batu 13. Orang sudah ramai, sudah ribut, 13 derajat loh. AC yang terdingin berapa? 18 atau 16. Kita di sini 13 sudah luar biasa dinginnya. Sampai saya lihat ada kaos kaki yang double atau apa? Ehwan. Setiap hari kaos kakian. Pagi, siang, malam kaos kakian. Bagaimana kalau di min kulkas paling berapa? Min 6, min 12. Ini ada negara yang minnya minus 52 atau lebih dari itu. Na'udzubillah. Nah, walhasil ketika seseorang mendapatkan keadaan yang apa? Dingin seperti itu, kalau suruh menyempurnakan wudhunya, kayak apa? Kita ketika musim dingin, untuk menyempurnakan wudhu, kayak terasa berat. Barang siapa memaksakan dirinya ketika musim dingin, untuk menyempurnakan wudhunya, maka keadaan seperti itu termasuk di dalam perkara isbaghul wudhu alal makarih. Ini termasuk pengampun, pembersih dari dosa. Li'ana ayyam syita yakunul ma' fiha baridan. Ketika musim dingin, air itu barid. Wa itmamal wudu yakni isbaghu fayahsul bidzalika masyaqqah ala nafs. Kalau kita menyempurnakan wudu di musim dingin, pasti ada masyaqqah dalam diri kita. Merasa berat hati kita ini untuk menjalankan itu. Fa idza asbaghal insan wudu'ahu ma'a hadzal masyaqqah dalla hadza ala kamal iman. Kalau seseorang menyempurnakan wudunya dalam keadaan seperti itu, ini tanda keimanan dia. Maka kalau dia apa? Imannya tinggi, fayarfa'ullahu bidzalika darajatal 'abd wa yuhatta anhu khati'atuhu khati'ah hadhihi wahidah. Maka dengan amalan itu akan diangkatnya derajat dia dan juga akan dihapusnya dosa-dosanya. Ini yang pertama, isbaghul wudu alal makarih. Yang kedua, kasratul khata' ilal masajid. Banyaknya jalan ke masjid. Yani ayyaqsudul insan al masajid bidzalika fi shalawatil khamsah walau ba'udal masjid. Kasratul khata' al masajid artinya dia bermaksud atau berniat untuk pergi ke masjid menjalankan salat yang lima waktu walau tempatnya itu jauh. Banyaknya jalan dia ke masjid itu termasuk kasratul khata' ilal masjid. Fa innahu kullama ba'udal masjid anil bait istadat hasanat al insan. Kalau rumahnya tambah jauh, berarti langkahnya tambah banyak. Kalau langkahnya tambah banyak, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala dan derajat yang lebih banyak pula. Fa innal insan idza tawadda'a fil baitihi wa asbagha al wudu thumma kharaja minhu ila al masjid la yakhruju illa salah lam yakhthu khutwatan wahidatan ila rafa Allahu lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Kata Syekh menerangkan menukil dari hadis, kalau seseorang itu berwudu dari rumahnya dan menyempurnakan wudunya di rumah, kemudian dia pergi ke masjid tidaklah tujuannya untuk sholat, maka tidaklah dia melangkah kecuali setiap langkahnya, setiap satu langkahnya Allah naikkan derajat dengan itu dan Allah hapus setiap langkahnya itu satu dosa. Bayangkan, setiap langkah dia mendapatkan kemuliaan, dinaikkan kemuliaan dari Allah dan juga terhapus dosa-dosanya. Ada soal yang sering mengganjal tentang kasratul khata' kasratul khutak ilal masajid. Bagaimana kalau kita berkendaraan? Apakah termasuk kasratul khutak ilal masajid apa tidak? Ana nukil di sini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini seringkali jadi iskal, banyak pertanyaan. Su'ila sama'ahu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala fi durusihi fil jami'ah al-kabir anil zihab ilal masjid bis sayyarah. Hal yakuna lahu mithil ajar al-mashi masyian atau tidak? Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya di dalam satu darasnya, bagaimana hukumnya orang yang pergi ke masjid menggunakan kendaraan? Apakah dia mendapatkan ajar seperti orang yang berjalan apa tidak? Ini seringkali ditanya oleh ikhwan. Bagaimana hukumnya saya berkendaraan? Nah, maka faqala rahimahullah, dijawab oleh rahimahullah, as-sayyarah misal mashi fil ajr dhihab al-masjid wal fadl wasi'un. Seseorang berkendaraan pergi ke masjid, dia juga dapat pahala seperti dia berjalan. Fadlullah wasi', karunia Allah itu sangat luas. Demikian pula telah dijawab, ada pertanyaan serupa kepada Syekh Fauzan. Maka Syekh Fauzan mengatakan, berjalan ke masjid itu setiap langkahnya menaikkan derajat dan juga menghapus dosa. Akan tetapi kalau diperlukan kendaraan, terutama orang yang sakit, orang yang berhalangan atau sangat jauh, maka yang demikian juga akan mendapatkan pahala dari upaya dia untuk pergi ke masjid. Tambah jauh juga tambah banyak pahalanya. Ada yang lain berpendapat tentu pahalanya walaupun dia dapat seperti orang berjalan, tetapi pengorbanannya berbeda. Pengorbanan akan berbeda. Kalau misalkan ada satu kilo orang jalan kaki dengan satu kilo orang pakai kendaraan, pengorbanannya berbeda. Tentu pahalanya juga berbeda. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas kata Syekh, as-sayyarah mithlul al-mashi fi ajr dhihab al-masjid. Fadlullah wasi'un. Yang ketiga sekarang, intidhar salat ba'da salah, menunggu satu salat dengan salat berikutnya. Setelah salat maghrib dia menunggu salat berikutnya, salat isya dia menunggu di masjid. Ya'ni anal insan min syiddati syauqihi ila salawat kullama faragha min as-salah fa idza qalbuhu muta'alliq bis-salah al-ukhra yantadhiruha. Karena senangnya dia setelah salat, maka setelah selesai satu salat dia menunggu salat berikutnya, dia tunggu di masjid menanti salat berikutnya. Kenapa? Karena saking senangnya, cintanya dia sama salat. Fa inna hadza yadullu ala iman wa mahabbatihi wa syauqihi li hadhihi shalawat al-'azimah. Menunggunya dia di masjid untuk menanti salat berikutnya itu tanda keimanan dia, cintanya dia pada salat itu. Alat qala anha Rasulullah wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Ini seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengatakan apa? Allah jadikan kepadaku keindahan, kesenangan itu pada sholat. Qurrata ain. kesenangan, kebahagiaan itu ada pada sholat. Kalau ada orang yang bisa seperti ini, menunjukkan keimanan dia. Fa idza kana yantari shalah ba'd shalah fa inna hadza mimma yarfa'ullahu bi darajat wa yukaffir bi khotaya wa sayyi'at. Kalau ada orang yang seperti ini menanti salat satu dengan salat berikutnya, maka penantian dia itu akan mengangkat derajatnya dia dan juga akan menghapus dosa-dosanya. Hadzani haditsani dzakarahuma al-mu'allif fil bab kasratul turuqul khair. Dua hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam bab apa? Kasratul turuq al-khair, banyaknya jalan-jalan kebajikan. Li anna hadhihi walilalham turuq mutaaddidah minal khair. Ini amalan-amalan ini adalah apa? Banyak, menunjukkan banyaknya jalan kebaikan. Walhamdulillah, kita perlu patut bersyukur kepada Allah karena banyaknya jalan kebaikan. Hanya menunggu di masjid untuk amal berikutnya menjadikan kita terhapusnya apa? Dosa kita dan terangkatnya derajat. Dengan menyempurnakan wudu kita, lalu kita berangkat ke masjid, maka setiap langkah kita dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa dan menaikkan derajat kita. Mudahnya. Walhamdulillah, banyaknya jalan-jalan kebajikan yang menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah dan menaikkan derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita. As-salatu khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wa qatrul khutai ila al-masajid isbaghul wudu al-makarih intidar salat ba'd salat. Ini semua adalah amalan-amalan yang menjadikan kita mendapatkan ampunan dan dinaikkan derajatnya. Wa dzalikum ar-ribat. Yang demikian itulah ar-ribat. Asal ribat al-iqamah ala jihad al-adu bil harb wal irtibat al-khil wa i'daduha. Wa hadza min a'zam al-a'mal. Ar-ribat asalnya digunakan ketika seseorang menjalankan apa? Jihad melawan musuh. Atau menambatkan apa? Kendaraan-kendaraan persiapan untuk berperang melawan musuh. Ini adalah amalan besar, menjaga melawan musuh. Ini adalah amalan besar, ribat. Amalan besar. Lah, amalan-amalan tadi yang tiga itu diserupakan dengan amalan jihad besar ini. Kenapa? Karena punya pahala yang besar. Wa hadza min a'zamil amal. Fadzalika syabbahahu bihi ma dzakara min al-af'al as-shalihah wal ibadah fi hadzal hadits. Di dalam hadis ini ada amal-amal diserupakan dengan amalan besar jihad fi sabilillah. Ai annal muwatibah ala at-taharah was-shalat al-ibadah wal ibadah kal jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bersucinya kamu ketika di musim dingin, sholatnya kamu dari satu waktu ke waktu yang lainnya, ini diserupakan kepada jihad fisabilillah. Wakila inar ribat hahuna ismun lima yarbit bihi syai' wal ma'na an hadhil khilal tarbit sahibuha anil ma'asi wa takaffuhu anha. Ribat dinamakan ribat juga sesuatu yang mengikat dirinya dengan sesuatu apa yang terikat dengan sesuatu itu. Dalam hadis maknanya adalah semasa itu Anda terikat dengan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga tercegah dari berbuat maksiat, berhenti tidak melakukan kemaksiatan dengan mengamalkan amalan-amalan yang mulia itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Inilah ikhwan fillah jazakumullah di antara apa? Amalan-amalan yang bisa kita amalkan dan itu menunjukkan banyaknya jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keridhaan Allah ataupun menghapus dosa-dosa kita ataupun menaikkan derajat kita. Bagaimana jika safar menggunakan bis, kemudian bis tersebut tidak berhenti hingga habis waktu sholat atau air di toilet bis tersebut habis, boleh kita bertayamum? Yang jelas tayamum itu kita gunakan ketika dalam keadaan darurat betul-betul tidak ada jalan keluar. Dan tayamum itu dengan debu. Jangan sampai kita bertayamum, terus apa ditayamum di bis? Kadang orang bermudah-mudahan di dinding bis yang kebetulan bersih, terus kita bertayamum. Terus dengan apa tayamumnya? Tidak bisa bertayamum dengan demikian. Harus ada debu. Nah, kalau bisnya berdebu, ya mungkin kita bertayamum. Nah, kalau tidak ada debunya, tidak mungkin. Lah, kita harus pede dengan sopan dan yakin maju ke supir atau kondektur, mas, dengan sopan, syaratnya dengan sopan, tegur supir dengan sopan atau kondektur dengan sopan, dengan wibawa sampaikan, mas, tolong ya mas, ini sholat subuh, saya mau sholat mas. Kebanyakan mereka menghargai, sedikit sekali yang tidak menghargai. Ada beberapa kali saya coba, walaupun dengan gerutu, mereka ngerem. Waduh, ini kusyangan ini. Tapi tetap saja dia memberhentikan. Nah, di mana mas? Terserah mau di pom bensin atau di mana? Atau coba tanya mas, ini nanti mampir pom bensin enggak mas? Atau ada rencana mampir rumah kan enggak? Saya mau sholat mas. Saya mau sholat mas. Coba disampaikan. Belajar untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan. Atau kalau sulit-sulit, kadang pernah saya lakukan, mas tolong mas, kalau ada tempat sholat ya mas, ini tak kasih mas. Kasih 5.000, 10.000, karena mereka kadang kalau ada uang seperti itu tambah senang untuk ngerem. Oh iya mas, akan menghormati. Kalau terpaksa, mendingan kita rugi 5.000 daripada nggak sholat. Coba kasih, mas tolong mas, nanti kalau pas waktu subuh ya mas, nanti sampai tak kasih mas. Nah, itu bisa. Lah bagaimana kalau di kereta? Kereta nggak bisa seperti itu. Anda turun, selamat jalan sudah. Alhamdulillah di sebagian kereta ada yang menyediakan musola, ada yang tidak. Kalau tidak, pas kebetulan keretanya itu jalannya maju ke depan. Maksudnya gini, kalau kereta maju ke depan enggak mundur-mundur ya, pas kiblatnya itu di arah depan, atau arah ke belakang, ambil tempat di antara gerbong, antara yang biasa buat jalan itu, pas waktu kereta jalan syaratnya, syaratnya pas waktu kereta jalan, pinjem kantong besar yang masih bersih, pinjem, ngomong ke tukang apa kebersihan itu, mas, pinjem yang masih bersih mas, buat sejadah di situ Anda sholat. Bismillah, bisa. Walaupun sempit-sempitan karena tempatnya pas sekali, itu bisa. Lah kalau pas menghadapnya melintang utara selatan, misalkan keretanya pas ke utara selatan, itu lebih enak lagi menghadap ke pintu. Syaratnya selama kereta jalan. Jangan sudah tahu sebentar lagi apa Gubeng mau berhenti stasiun terus Anda sholat situ, ya dimarahin orang. Anda sholat di pintu, pas pintu, dimarahin orang. Nah, jadi berusahalah dengan bijak, tetap jalankan apa sholat di waktunya dengan menjamak. Nah, ketika menjamak di jalan seperti itu perlu dipercepat. Jangan, oh saya tolabel ilm, ya Al-Baqarah artinya. Selamat jalan, tidak dilemparkan oleh orang sudah untung ya. Dipercepat, yang bijak sesuai kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.